Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala al-Sheikh Imamul Kabir Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi bi sahihi bi kitab al-Iman. Qala haddasani Muhammad bin Hatim bin Maimun wa Ibrahim bin Dinarin wal labzul Ibrahima. Qala haddasana Hajjaj wa huwa bin Muhammad عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن يعلى أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأخسروا وزنوا فأخسروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدع لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل بسم الله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وقال ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قال الإمام مسلم ابن حجاج القشيري رحمه الله في صحيحه باب كون الإسلام ma qablahu bab Islam itu akan menggugurkan apa-apa yang lalu wa kadzal hijrat wal hajj demikian juga hijrah dan haji hadis berikutnya berkata Muslim rahimallahu Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami itu Muhammad bin Hatim bin Maimun dan Ibrahim bin Dinar dan redaksi ini adalah milik Ibrahim bin Dinar. Kedua-duanya berkata, Hajjaj yaitu Ibnu Muhammad menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurayd. Berkata Ibnu Jurayd, Ya'la bin Muslim menceritakan kepadaku bahwasanya dia pernah mendengar Sa'id bin Jubair memberitakan dari Ibnu Abbas bahwasanya ada an-nasan min ahli syirki, ada sebagian orang mereka dari kaum musyrikin qatalu fa'aktaru ketika dalam keadaan syirik mereka dahulu banyak membunuh orang wazanu fa'aktaru ketika dalam kesyirikan mereka banyak berzina thumma atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kemudian mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalu mereka bertanya innal ladzi taqulu wa tad'u la hasanun sesungguhnya apa yang kau ucapkan dan apa yang kau serukan adalah perkara yang baik artinya mereka sudah tertarik kepada Islam tertarik kepada apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diserukan Nabi tapi dahulu mereka banyak berzina banyak membunuh kemudian mereka berkata walau tukhbiruna anna lima amilna kafara kalau engkau beritakan kepada kami sekiranya kami masuk Islam apakah apa-apa yang kami dahulu lakukan itu dapat digugurkan dengan Islam fanazalah maka turunlah ayat dalam surat Al-Furqan ayat 68 ketika Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang dia cintai ciri-cirinya diantaranya adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar Mereka lah orang-orang yang tidak menyeru tuhan-tuhan selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah. Mereka lah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan illa bil haq, kecuali dengan benar. Wala yaznun. Dan mereka lah orang-orang yang tidak berzina. Waman yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan menemukan balasan dosa-dosa yang dia lakukan. Yudha'af lahul adzabu yaumul qiyamah. Akan diperkendakan bagi mereka azab di hari kiamat. Illa man taba. Illa man taba, thumma syekh, wa amila amalan salihah. Kecuali jika mereka bertobat dan mereka beramal saleh. Ya, maka Allah akan gantikan bagi mereka keburukan mereka dengan kebaikan. Maka ini menunjukkan orang-orang yang kafir, apa yang mereka lakukan dalam kufuran mereka, berzina, mereka merampok, mereka mencuri, mereka membunuh, dengan keislaman mereka, Allah akan ya akan hapuskan dosa-dosa yang mereka buat di kala kekafiran mereka, bila mana mereka baik Islamnya dan menggantikan keburukan-keburukan dengan amal saleh. Wa nazala, dan turun pula ayat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang dahulu mereka melampaui batas terhadap diri mereka dengan kezaliman. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Tuhan kalian dan berserahlah kepadanya. Maka ini menunjukkan keutamaan Islam. Dengan keislaman seseorang, apa-apa yang dilakukan di masa kekafirannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan maafkan, hapuskan, seolah-olah dia tak pernah berbuat keburukan. Orang yang masuk Islam seolah-olah dia baru terlahir dari rahim sang ibu dalam keadaan tidak membawa dosa. Allahu Akbar. Inilah keutamaan memeluk Islam. Naam. Babu bayani hukmi amil kafir idza aslama ba'dah. Qala haddatsani Harmalatu bin Yahya wal akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Hakim bin حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها بالجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير والتحنث التعبد. بركة المسلم رحمه الله. باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. Bab penjelasan tentang hukum atas apa-apa yang diamalkan oleh orang kafir sebelumnya jika dia masuk Islam. Diamalkan berupa berbagai macam kebaikan, ibadah. Misalnya menyambung silaturahmi dikala dia kafir, bersedekah dikala dia kafir, berbakti kepada orang tuanya dikala dia kafir. Bagaimanakah bila ia telah masuk Islam dengan amal-amal tersebut? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam catatan kebaikan dia atau tidak? Sebagaimana kita yakini orang-orang kafir segala macam perbuatan kebaikan mereka sia-sia selama mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sia-sia dari sisi ganjaran pahala, mustahil. Tapi dari sisi ganjaran berupa dunia, Allah berikan. Allah berikan kesehatan, mungkin Allah berikan kelapangan rezeki, Allah buat manusia cinta kepadanya dan semacamnya, Allah berikan. Tapi hanya dapat di dunia, di hari kiamat tak ada bagi mereka apapun kebaikan lagi. Allah akan katakan kepada mereka, "Adzhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya." Segala kebaikan kalian telah akan ambil dalam kehidupan dunia, wastamta'tum biha. karena sudah bersenang-senang dengannya. Balasan tak ada, karena balasan atas segala macam amalan hanyalah diberikan ketika orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak beriman, tak ada balasan. Ya. Sebagaimana terkenal sebagian orang jahiliyah, alangkah baiknya mereka. Seperti Hatim At-Ta'i, baiknya dia. Idza dzukira al-khairu dzukira ma'ahu Hatim At-Ta'i. Jika disebutkan tentang kebaikan, maka seketika muncullah nama Hatim At-Ta'i. Langsung kalau orang bicara tentang baik, langsung keluar namanya. Ya. Karena baiknya Hatim At-Ta'i. Ditanyakan oleh ibunda kita tentang kebaikan yang berbuat Hatim, kata Nabi, itu adalah suatu perbuatan yang dia perbuat untuk dunia dan dia telah dapatkan. Apa yang dapatkannya? Pujian manusia, sanjungan manusia. Ya. Ada lagi seorang yang lagi berinfak, bersedekah, Ibnu Ajda', kalau saya tak kilap namanya. Ya, maka bertanya oleh ibunda kita, "Syekh Rasulullah, bermanfaatkah baginya segala macam infaknya, sedekahnya?" Kata Nabi, tak berguna, karena dia tak pernah sekalipun minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dan tidak pernah yakin yang adanya hari berbangkit. "Li'annahu lam yaqul yawman minad-din rabbighfir li khathiyati." Karena lam yaqul rabbighfir li khathiyati yawmad-din, karena dia tak pernah sekalipun berkata, "Tuhan, ampunkanlah dosa-dosaku di hari berbangkit," karena dia tak beriman di hari berbangkit. Artinya, jika dia tak masuk Islam, semua kebaikannya sia-sia untuk mendapatkan ganjaran di mana? Akhirat. Di dunia dapat. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibn Wahab menceritakan kepada kami, Ibn Wahab berkata, Yunus memberitakan kepada kami dari Ibn Syihab. Ia berkata, Urwah bin Zubair menceritakan kepadaku bahwasanya Hakim bin Hizam memberitakan kepadanya. Hakim bin Hizam adalah sahabat Nabi yang umurnya panjang, 60 tahun hidup dalam masa jahiliyah, 60 tahun hidup dalam Islam, 120 tahun umurnya. Ya, nanti akan disebutkan dalam hadis ini kebaikan-kebaikan yang dibuat dalam Islam. Hadis berikutnya, annahu qala li Rasulillah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah?" Bagaimanakah pandangan Anda ya Rasulullah dengan segala macam perkara-perkara ibadah yang dahulu aku lakukan di masa jahiliyah? Jangan dikira orang-orang musyrik tak beribadah, mereka beribadah. Mereka pergi haji, mereka bersedekah, mereka berkurban, mereka berkhitan, mereka bersedekah. Tapi masalahnya mereka beribadah kepada Allah, juga mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Karena itulah sia-sia segala macam ibadah mereka kepada Allah, dibatalkan dengan ibadah mereka kepada selain Allah. Karena tauhid tak menerima kesyirikan sama sekali. Orang yang mencampur adukan tauhidnya dengan syirik, batal semua tauhidnya. Sia-sia. Tauhid tak menerima campuran kesyirikan apapun. Ya, kalau anda kata masuk kepadanya kesyirikan, gugurlah dia. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimanakah ya Rasulullah pandangan anda dengan segala kebaikan yang dahulu kulakukan, ibadah yang dahulu kulakukan di masa jahiliyah? Hal li fiha min syai', kira-kira apakah aku masih tetap dapat ganjaran kebaikan tersebut?" Faqala lahu, maka berkata Rasulullah kepada Hakim bin Hizam. Dan di antara keistimewaan Hakim ini, dia lahir dalam Ka'bah. Lahirnya dalam Ka'bah, tak ada orang lain yang seperti Hakim bin Hizam, lahirnya dalam Ka'bah. Ya. Maka berkata Nabi SAW untuknya, "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Engkau masuk Islam dengan apa yang kau lakukan dahulu dari kebaikan. Ya. Pendapat yang paling sahih tentang tafsiran ini adalah, engkau masuk Islam dengan membawa segala kebaikan-kebaikan masa lalumu, di antara bantuan rahmat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Manakala hamba masuk Islam, semua kebaikan dia dikala kafir, Allah catatkan. Dicatatkan dalam catatan kebaikannya. Subhanallah. Dia berbakti kepada orang tuanya, dicatatkan kembali. Dia pernah mensubsidi anak yatim, orang fakir, miskin, dicatatkan kembali. Ya. Ini pendapat yang paling sahih tafsiran daripada hadis ini. Ya. Naam. Wa tahannutu ta'bud, makna tahannut adalah beribadah. Naam. Qala wa haddatsana Hasan al-Hulwani wa Abdul-Hulwani. Qala wa haddatsana Hasan al-Hulwani wa Abdul bin Humaydin qala al-Hulwani qala haddatsana wa qala Abdun haddatsani Ya'qub wa huwa bin Ibrahim bin Sa'din qala haddatsana Abi an Shalihin an Ibni Shihabin qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Hakim bin Hizamin akhbarahu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay Rasulullah ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silati rahmin afiha ajrun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslam ta'ala ma aslafta min khairin. Masyaallah. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah, Hasan al-Hulwani bin Abd bin Humaid meriwayatkan kepada kami, berkata al-Hulwani, ya, haddatsana, artinya al-Hulwani mengatakan, ya, lafaznya adalah haddatsana, ya, guru kami memberitakan kepada kami. Wa qala Abd, adapun Abd bin Humaid mengatakan haddatsani, guruku memberitahu kepadaku. Ini menunjukkan detailnya Imam Muslim rahimahullah. Hingga dia merinci masing-masing perawi ketika menyebutkan orang di atasnya. Ada yang dengan lafaz haddatsana, ada yang lafaznya haddatsani. Al-Hulwani mengatakan haddatsana, sementara yang satu lain Abd bin Humaid mengatakan haddatsani Ya'qub, memberitakan kepadaku atau kepada kami Ya'qub. Dan Ya'qub itu adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad. Dia berkata, ayahku memberitakan kepadaku, ayahku memberitakan kepada kami dari Salih, dari Ibnu Shihab. Dia berkata, Urwah bin Zubair memberitakan kepadaku bahwasanya Hakim bin Hizam memberitakan kepadanya, dia pernah, yaitu Hakim bin Hizam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah, bagaimanakah dengan urusan-urusan, perkara-perkara ibadah, kebaikan yang dahulu pernah kulakukan di masa jahiliyah, min sadaqatin, berupa sedekahku. Dirinci di sini, min sadaqatin, berupa sedekah, aw ataqatin, berupa memerdekakan budak, aw silaturahim, atau menyambung silaturahmi kepada kerabat dekat. Afiha ajrun, apakah dalamnya, ya, apakah amalan-amalan tersebut masih bisa aku dapatkan pahalanya? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, aslamta ala ma aslafta min khairin, engkau masuk Islam dengan segala macam yang lalu yang kau perbuat dari kebaikan-kebaikan. Artinya kebaikan masa lalunya Allah akan catatkan untuknya dalam catatan amalan kebaikannya setelah dia Islam. Dahulu kala yang sia-sia, tak bermakna sedekahnya, mencabut silaturahminya, memerdekakan budaknya, akhirnya setelah Islam kembali dicatatkan. Naam Syekh. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد تحويل قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية قال هشام يعني أتبرر بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير قلت والله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. Muslim rahimahullah mengatakan Ishaq bin Ibrahim dan Abad bin Humaid, ya, kedua-duanya menceritakan kepada kami, kedua-duanya berkata, Abdul Razak menceritakan kepada kami, ya, dan Abdul Razak berkata, Ma'amal menceritakan kepada kami dari Imam Zuhri dengan sanad ini. Berkata Muslim, ya, Ishaq bin Ibrahim juga menceritakan kepada kami dari jalur lainnya. Dia mengatakan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ya, Abu Mu'awiyah mengatakan Hisham bin Urwah menceritakan kepada kami dari ayahnya, itu Urwah, Urwah bin Zubair, an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam. Qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, asya'a kuntu af'aluha fil jahiliyah, ada perkara-perkara yang dahulu ku perbuat di masa jahiliyah. Berkata Hisham, yakni atabarraru biha, kata Hisham, maksudnya perbuatan-perbuatan yang aku anggap baik, ya, aku pun mengharapkan kebaikannya. Faqala Rasulullah, maka berkata Rasulullah, aslam ta'ala ma aslafta min khairin, engkau masuk Islam dengan apa yang kau buat dari kebaikan di masa jahiliyahmu. Qultu, berkata Hakim bin Hizam, wa fa wallahi, demi Allah, la ada'u syai'an sana'atuhu fil jahiliyah, aku tidak akan meninggalkan apapun yang dahulu pernah ku perbuat dari kebaikan di masa jahiliyah, illa fa'altu fil Islam mislah, kecuali aku akan buat kembali dalam Islam. Dia berjanji kebaikan yang dia perbuat di masa jahiliyah dalam keadaan tak beriman akan kembali diperbuat dalam keadaan dia sudah beriman. Naam. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثين. Berkata Imam Muslim, Abu Bakar bin Syaibah Ibnu Abi Syaibah menceritakan kepada kami, dia berkata Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah, ya, bahwasanya Hakim bin Hizam a'taqa fil jahiliyati 100 raqabah, pernah memerdekakan dalam masa jahiliyah 100 orang budak. Luar biasa baiknya Hakim bin Hizam. Di masa jahiliyah dia beli budak, dia merdekakan. Untuk apa? Untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Namun ketika itu dia masih dalam kesyirikan. Ya. Jadi Hakim bin Hizam ketika masa jahiliyah telah memerdekakan 100 orang budak. Ya. Wa hamala ala 100 ba'ir, dan dia bersedekah dengan segala macam barang-barang yang dia beli di atas 100 ekor unta. Kok dahulu enggak ada kontainer? Kontainernya adalah unta. 100 ekor unta di atas segala macam barang-barang dia sedekahkan di masa jahiliyahnya. Allahu Akbar. Kemudian datang kepada Nabi bertanya tentang perbuatan tersebut. Maka Nabi menjawab sebagaimana yang sebelumnya. Dan itulah kata Nabi kita, khairuhum fil jahiliyati khairuhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang di masa jahiliyah baik, dia pula yang terbaik dalam Islam manakala dia telah paham, mengerti. Ini menunjukkan kepada kita pada zaman jahiliyah ada saja orang-orang berbuat kebaikan, yang akhlaknya mulia, budi pekertinya baik, rajin berinfak, bersedekah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang kafir itu, walaupun dia kafir, ada saja yang baik dalam urusan ya sosial di dunia ini. Ada saja orang kafir yang baik, mau bersedekah, toleransi, membantu orang fakir, membantu orang miskin. Ada. Sebagaimana dalam Islam ini ada juga orang Islam yang bakhil. Sudah Islam bakhil pula, kikir pula, kedekut pula, tamak pula, loba pula. Payah uangnya keluar. Ya. Malas beramal ibadah. Tapi dia memiliki keutamaan iman. Baliknya orang-orang kafir ada juga yang memiliki keutamaan akhlak baik. Ya, apa yang mereka lakukan di dunia ini tak disia-siakan Allah, diberi ganjaran di dunia saja. Di hari akhirat tak ada lagi ganjaran, semuanya telah hilang, lenyap disebabkan kekufuran, membatalkan segala macam kebaikan ganjarannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, bila engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, akan gugurlah semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin, engkau akan menjadi orang yang merugi. Bila mana seseorang sekarang dia sudah beragama Islam tapi terjebak dalam kesyirikan, datang ke dukun, yakin dengan dukun, bahkan dia dukunnya bergantung dengan jimat, ya, meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, dianggap mereka adalah wali-wali Tuhan, ya, menyembelih untuk syaitan, melakukan sihir dan semacamnya, maka orang-orang semacam ini sia-sialah segala kebaikan mereka di dunia. Tak guna hajinya jika dia pernah haji, tak guna sedekahnya jika dia bersedekah, semua tak guna dari sisi ganjaran apa? Akhirat. Kalau ganjaran dunia Allah beri, ya, kebaikan di dunia Allah balas dengan kebaikan pula. Ini menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan, menggugurkan semua amalan kebaikan. Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya keutamaan Islam, sehingga mengembalikan semua kebaikan yang diperbuat sebelum Islam. Wallahu tabaraka taala alam. Kita padakan sampai di sini, besok kita lanjutkan insyaallah kalau masih Allah izinkan. Allahumma musta'an.